面那些。 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مبارك عليه. كما يحب ربنا ما يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقرارا وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدق صدق الله المسلمين. Dan kaum muslimat yang berada di Masjid Nurul Jannah dan juga di ruang-ruangan yang sedang sakit pada pagi hari ini, kita akan membahas sebuah permasalahan yang saya rasa cukup penting. Bagaimana sebenarnya tuntunan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mematikan jenazah. Dan kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara yang mematikan jenazah adalah sesuatu yang sangat mudah dan gampang. Ya, sehingga ketika misalnya keluarga kita, bapak kita, atau kerabat kita yang meninggal, ya setidaknya kita bisa memandikan sendiri keluarga itu. Ya, kita tidak perlu menyuruh orang lain untuk memandikan bapak kita, kakek kita, atau misal anak, atau saudara laki-laki kita. Tapi kita berusaha, ya, untuk memahami, mempelajari, kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika ada saudara-saudara kita atau tetangga kita yang meninggal. Dan untuk menghemat waktu, ya, karena masalah-masalah yang kita pasang banyak sekali pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk kepada tata cara mandi jenazah, ya, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, ma yajibu ala marid, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sakit. Orang yang sakit yang dia merasakan bahwasanya dia akan meninggal, ya, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, bagi seorang yang sakit, hendaknya dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan dia bersabar dengan kondisi dia. Dan dia tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang baik buat dia. Dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Kemudian dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Karena itu memang sifat-sifat seorang mukmin. Sifat-sifat seorang mukmin. Ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, mereka bersabar. Sebagaimana yang datang hadir dari Nabi Yahya asalnya Ibn Sinan radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, "A'jaba li amri mu'min, inna a'kulu khair, wa laysa dhalika li ahli kitab mu'min. In asabaka mustaqra, syakara fa kana khairan lah, wa in asabaka mudarra, sabara fa kana khairan lah." Sungguh sangat aneh keadaan orang yang beriman. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik apabila tidak ada yang memiliki sifat seperti ini kecuali mereka adalah orang-orang yang mukmin. Apabila mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat, mereka bersyukur dengan nikmat tersebut. Dan apabila mereka mendapatkan ujian, maka sakit atau lain semisalnya, dia bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Dan ini kebaikan buat dia. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yamutunna ahadukum illa wa yahsudun billahi ta'ala. Janganlah sampai janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berprasangka baik kepada Allah, karena tidaklah Allah memberikan ujian kepada kita. Ya, apakah itu sakit, itu merupakan tanda dan bukti Allah cinta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan kepadanya ujian, musibah. Ya, dengan musibah di sebuah hadis yang lain, Allah akan mengampuni dosanya, akan menaiki derajatnya. Ya, dan amalan-amalan yang dia lakukan ketika dia sehat, ya, dia tidak mampu melakukan ketika dia sakit, maka pahalanya semua kembali kepadanya. Misalnya ketika dia sakit, dia sering salat malam, maka pahala salat malam tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Ya, dia biasanya ya mengerjakan salat duha, ketika dia sakit dia tidak mampu salat duha, maka pahalanya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak perlu kita bersyukur merasa ajal kepada Allah. Ketika kita diberikan sakit, justru kita mendapatkan Allah baik kita kepada Allah. Ya, ini merupakan sebab-sebab ini dari Allah untuk dosa-dosa kita. Ini hal yang kedua yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian hendaknya si sakit dia harus memiliki dua hal penting. Yang pertama dia memiliki ketakutan kepada Allah, dan yang kedua dia memiliki roja, harapan kepada Allah. Dia takut dengan iqabnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosanya, sehingga dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dia sakit atau dalam kondisi yang lainnya, dia mengharap atau dia takut kepada Allah dari hukuman-hukuman azab yang Allah berikan, sehingga dengannya dia mengharap rahmat Allah agar Allah mengampuni daripada dosa-dosanya. Ya, li hadith Anas al-Ma'ruf idza tirmidhi wa ghairihi, ya, sebagaimana hadith yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada seorang pemuda dalam keadaan yang meninggal, dia sakit, yang sakit itu membuat dia meninggal. Faqala kaifa tajiduka, kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, apa yang kau rasakan? Ya, qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi al-abdi fi mithl hadha al-mawt illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu bima yakhaf. Jadi ketika Rasulullah masuk kepada orang yang sakit, ya, kata Rasulullah, apa yang mendapatkan? Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke dalam surga. Wa inni akhafu dhunubi, dan aku takut dengan dosaku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul dua perkara dalam hati seorang hamba, yaitu khauf, takut dia, dan raja kepada Allah dalam kondisi yang seperti ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Dia mengharapkan surga Allah, dia mengharapkan pengampunan dari Allah, dia diharapkan, dia mengharap dijauhkan dari neraka. Allah memberikan kepada dia apa yang dia harapkan tadi, dan Allah akan memberikan keamanan baginya ketika dia takut. Ya, ini yang harus kita miliki ketika kita sakit. Ya, sakit, tertidur di, ya, di ranjang, kita di infus, ya, atau dengan hal-hal yang lainnya pada badan kita, ya, kita rajak mengharap kepada Allah. Dan juga kita takut kepada Allah apabila terkumpul dua hal ini pada hati seorang hamba, dan kemudian dia meninggal dalam keadaan khauf dan rajaknya, takut dan pengharapannya, Allah akan memberikan apa yang dia harapkan tadi, dan Allah akan memberikan kepadanya keamanan apa yang dia nanti. Nah, kemudian perkara yang selanjutnya yang perlu kita ketahui kalau saat ini kita sakit, apapun sakit yang menimpa kita, bagaimana parahnya penyakit yang kita alami, yang mungkin menurut dokter penyakitnya sudah tidak bisa sembuh, maka hendaknya seseorang tetap jangan berharap untuk mati. Dia tetap optimis untuk hidup, dia tetap optimis penyakit saya insya Allah bisa sembuh. Jangan dia justru mengharap mati ketika dia sudah sakit. Ya, fa'ilkan ala kudat fa'ilat. Dan kalau seandainya memang harus, kondisinya mengharuskan, maka adanya dia mengatakan Allahumma ahyini maka hayat khairi wa tawaffani idza kana wa khairi. Misalnya sakitnya sudah begitu parah, ya apalagi mungkin alhamdulillah di tempat kita pengobatan gratis, di tempat yang lain sakitnya begitu parah, pengobatan mahal, dia takut nanti akan membawa hutang kepada keluarganya sangat banyak, maka dia berkata, ya Allah, kalau seandainya kehidupan itu lebih baik dari aku, maka itu kan. Dan kalau seandainya kematian itu juga lebih baik dari aku, maka mati kan. Jadi jangan dia mengharap, dia berdoa sama Allah. Kalau kebaikan hidup, maka hidupkan aku, ya Allah. Kalau seandainya mati, baik dari aku, maka mati kan. Ya, jelas tidak boleh dia mengharap mati, tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, yang kemudian, seseorang ketika dia merasakan ini sakit yang membuat dia meninggal, hendaknya dia menulis wasiat. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin dia sampaikan. Ada wasiat-wasiat penting yang ingin dia sampaikan kepada istrinya, kepada anaknya, atau kepada keluarganya. Dia tulis. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Mahabbu imra'in muslimin yabitu lailatain wa la yashiru yuridu wa yusibihi ila wa wasiyatu maktuba inda ra'sih." Dan tidak ada hak seseorang muslim yang dia tidur di malam hari, ya, ada sesuatu mungkin dia punya hutang yang orang tidak tahu, ya, atau ada orang yang berhutang dengan dia sebelumnya, ya, maka dia tulis, ya, walau syaul, dan baginya ada sesuatu yang ingin dia memberikan wasiat, maka hendaknya wasiat tersebut sudah diletakkan di kepalanya. Apalagi dalam kondisi dia roh, dia dalam keadaan sakit parah yang ditakutkan dia akan meninggal, dia tulis wasiat. Ya, dan perkara wasiat ini adalah perkara yang pembahasannya panjang. Wasiat pembahasannya panjang, tidak masalah untuk saya isyaratkan beberapa hal yang hal penting. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tidaklah aku melewati dari malam-malam hariku setelah aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan demikian kecuali aku menulis wasiat di kepala. Ya, apalagi hal-hal yang penting saya sebutkan tadi. Nah, dan juga perlu diketahui, ya, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya, misalnya dia menulis wasiat, nanti kalau saya meninggal, anak laki-laki saya yang pertama mendapatkan sekian harta saya. Anak laki-laki kedua sekian harta saya. Anak perempuan sekian harta saya. Ini tidak boleh. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Rasulullah SAW mengatakan pada hajat ibadah hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhir kehidupan beliau, beliau mengatakan, "Inna Allah qad ata kullu dhi haqqin haqqah fala wasiyata lil waris." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap hak masing-masing. Anak laki-laki, anak laki-laki dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Istri dapat berapa? Ibu bapaknya dapat berapa? Itu sudah ditentukan oleh Allah dan Al-Qur'an. Maka kata Rasulullah tidak ada wasiat terkecuali. Tidak ada wasiat bagi wanita. Ya, jadi ketika dia menulis wasiat, harta warisan saya sebenarnya sekian-sekian-sekian kepada anak saya, maka itu tidak boleh ditunaikan. Karena wasiat adalah wasiat yang batil. Ya. Atau dia menulis wasiat semua harta warisan itu kalau meninggal itu dibagi menurut apa yang diajarkan, apa yang disebutkan oleh Allah kepada orang. zakat. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kecuali anakku dari istriku yang kedua tidak boleh diberikan warisan. Tidak boleh diberikan warisan. Maka itu juga tidak sah wasiat. Ini wasiat tidak sah karena istri pertama atau istri kedua selama itu merupakan anak dari dia, maka tetap dia mendapatkan warisan. Nah, maka orang tadi dia tetap mendapatkan warisan. Jadi faham ini? Ya, jadi warisan. Bagus suaranya. Hah? Ini jelas kan? Jelas ya? Jadi saya ulangi. Tadi kita membahas tentang wasiat. Jadi seseorang sebelum dia tidur malamnya atau terlebih dalam keadaan dia sakit, takut nanti Allah mencabut nyawanya dan ada hal-hal yang penting yang harus dia wasiatkan, maka dia tulis di sisinya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, maka tidaklah satu malam aku lewati kecuali aku menulis wasiat di kepalaku. Iya, maka wasiat ini banyak hal-hal masail yang perlu kita ketahui. Yang pertama perlu diketahui, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Bagi ahli waris, misalnya seorang bapak. Siapa yang akan mewarisi hartanya kalau dia meninggal? Istrinya. Kalau dia punya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, semua istrinya mendapatkan. Iya, kemudian anak-anaknya. Kemudian bapak dan ibunya. Nah, ketika dia punya anak laki-laki, maka pamannya, adiknya, adik kandungnya, abang kandungnya, ataukah cucunya tidak dapat karena ada isyarat. Faham? Dan dia menulis wasiat, bahwasannya aku berwasiat harta yang memiliki ya sekian buat anak pertama, sekian buat anak kedua, sekian buat anak ketiga, sekian buat anak yang keempat. Tes bagus banget. Hah? Ini kurang bagus. Kurang bagus. Suaranya kurang bagus. Ah, ini aja. Yang ini aja. Sampai ke sana kurang. Bisa juga. Baik, jadi dia mewasiatkan ya, anak pertama mendapatkan sekian, anak kedua mendapatkan sekian, anak ketiga mendapatkan sekian. Maka ini wasiat yang tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hajatul wada beliau berkata, innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqah fala wasiyata lil warith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan haknya masing-masing. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dari jari nasibu mimma tarak alwalidani wal aqrabun ila akhir ayat. Telah disebutkan anak dapat berapa, ini dapat berapa. Tapi dia menulis wasiat sendiri. Ya karena mungkin dia terlalu sayang sama anak yang pertamanya, akhirnya warisan anak pertama mendapatkan setengah dari hartanya. Maka wasiat seperti ini tidak boleh dijalankan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Iya. Atau dia berwasiat, aku memberikan wasiat ketika aku meninggal nanti warisan-warisan harta warisanku dibagi menurut apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kecuali jangan diberikan kepada anak saya yang kedua. Dia dongkol sama anak yang kedua, jangan diberikan pada anak saya yang kedua. Maka juga tidak boleh ditunaikan. Karena selama itu anak dia dan selama dia masih mukmin, masih muslim, tidak murtad dari agamanya, maka tetap dia berhak mendapatkan warisan orang tuanya. Jadi tidak boleh ditunaikan. Atau orang tuanya berwasiat, nanti kalau saya meninggal semua harta saya berikan kepada si fulan. Bukan anaknya, bukan ahli waris, semua hartanya. Maka dia juga tidak sah. Iya. Misalnya dia berwasiat, ketentukanlah kalau seandainya nanti saya meninggal semua harta warisan saya dibangun masjid di tanah sekian sekian sekian. Dia misalnya punya harta 2 miliar, semua itu sudah membangun masjid. Ini juga tidak boleh. Iya, dalilnya ketika Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya beliau hendak meninggal pada waktu itu, beliau ingin memberikan wasiat harta yang beliau punya. Beliau pertama, ya Rasulullah, aku ingin memberikan setengah dari hartaku, 2/3 dari hartaku, dilarang oleh Rasulullah. Kemudian dia mengatakan setengah dari hartaku, juga dilarang oleh Rasulullah. Kemudian kata dia, sepertiga daripada hartaku, atsuluts katsir. Sepertiga itu sudah cukup, tapi itu juga banyak. Jadi batasan seseorang memberikan wasiat sepertiga dari hartanya. Paham ya? Misalnya dia punya harta 1 miliar, 1/3 berapa ratus juta? 300 juta sekian. Nah, dari 1 miliar tidak masalah dia wasiatkan kepada sesuatu, kepada seseorang yang bukan ahli waris, dia berikan sekian ratus juta kepada orang tersebut sebagai wasiat. Tapi kalau seandainya dia mengatakan 700 juta uang saya berikan kepada si fulan, maka tidak boleh. Karena yang namanya wasiat, pemberian kepada yang bukan ahli waris tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dengan engkau meninggalkan anaknya dengan punya harta lebih baik daripada mereka nanti minta-minta. Jadi enggak masalah orang tua dia buat bisnis, dia bangun usahanya, kemudian dia niatkan kalau seandainya saya meninggal nanti anak saya bisa mengambil manfaat dari toko saya dan usaha saya, maka tidak masalah. Ya, sebagaimana hadis yang saya baca tadi, ketika Sa'd bin Abi Waqqas ingin menginfakkan hartanya yang banyak, kata Rasulullah, dengan engkau meninggalkan harta kepada anakku lebih baik daripada mereka nanti meminta-minta dari manusia. Jelas ya? Nah, ini wasiat, dan sebenarnya pembahasan wasiat adalah pembahasan yang panjang. Atau dia berwasiat dengan wasiat-wasiat yang muharram, wasiat-wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Nanti kalau seandainya saya meninggal, tolong kuburan saya ditinggikan 20 meter biar orang lihatnya enak. Ya, beli lampu hias yang paling mahal. Kemudian kamu bungkus kuburan saya dengan kelambu misalnya. Ini wasiat yang tidak dibolehkan dijalani. Ya, ini wasiat yang tidak boleh dijalani. Ya, dan kita takutkan ini adalah niyah. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika mereka meninggal, mereka telah mewasiatkan sudah anak-anak mereka, kalau seandainya aku meninggal, maka urusilah jenazahku sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kuburkan aku sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sebagaimana tersebutkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, "Idza ana mittu fala tu'dhinu bi ahadan, fa inni akhafu an yakuna na'ya." Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhani na'i. Ya, apabila aku nanti mati, jangan kalian berbuat sesuatu padaku apa-apa yang menyelisih dari sunnah Rasulullah, karena aku takut itu merupakan na'ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada ni'ya tersebut. Ya, jadi kalau seandainya kita berwasiat, wasiat-wasiat yang syar'i. Ya, wasiat-wasiat yang mubah setidaknya. Tidak masalah misalnya orang tua saya wasiatkan, nanti kalau saya meninggal, tolong saya dikubur di samping kuburan bapak saya sendiri. Tidak masalah. Kalau seandainya keluarganya mampu, ya kubur di samping kuburan orang tuanya. Ya, tidak masalah. Nah, toib. Kemudian, mentalkin orang yang hendak meninggal. Ya, jadi ada orang yang kan biasa kita tahu orang yang meninggal itu nafasnya sudah naik turun, ya, atau matanya mungkin sudah mulai ke atas. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mentalkin mereka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Lakinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Ya, talkinkanlah la ilaha illallah daripada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Karena siapa yang mengucapkan akhir ucapannya la ilaha illallah ketika dia akan meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Taala. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan menutup kematian kita dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, dan juga disunahkan ketika kita melihat orang yang meninggal untuk didoakan kepadanya kebaikan. Wala yaqulu fi hudratin ila khaira, dan jangan dia menyampaikan kepada saudaranya yang meninggal kecuali kebaikan. dengan datang orang sakit mampus gila tidak kayak gini. Iya, tidak demikian. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hadaratul marid wal mayyit." Apabila engkau datang orang sakit ataukah kepada mayit, faqulu khairan, maka ucapkanlah kebaikan baginya. Fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Ketika kita datang, semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Atau ketika dia meninggal, semoga Allah melapangkan kuburnya dan masukkan dia ke dalam surga. Ucapan kita itu diaminkan oleh malaikat dan kemudian dikabulkan oleh Allah. Itu bahagia. Kita bisa dengan doa kita, sebab apa? Saudara kita masuk surga, sebab saudara kita dijauhkan dari azabul kubur. Ya. Nah, ini hal yang perlu untuk kita perhatikan. Dan kata Syekh juga di sini, talqin itu bukan dengan dua syahadat. Talqin itu cukup dengan satu syahadat. Ya. Jadi talqin bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup dengan la ilaha illallah saja. Ya, cukup dengan la ilaha illallah saja. Karena hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mentalkin mayit, orang yang meninggal maksudnya, adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saudaranya dari Ansar, ya Rasulullah mengatakan, ya khal, wahai saudaraku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Rasulullah tidak mengatakan qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah. Ukhali am akhal au am bal Khalid, ini paman dari laki-laki, apa paman dari ibu ataukah paman dari pihak bapak. Kemudian dikatakan bal Khalid, maka adalah paman dari pihak ibu. Faqala fa khairul li, maka yang apakah yang baik bagiku ya Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya, kau katakan apa? La ilaha illallah, cukup. Jadi ketika orang mentalkin tidak disyahadatkan dengan apa? Muhammad Rasulullah, ketika dia meninggal. Tetapi dari lafaz hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Adapun membaca surat Yasin ya di sisinya atau menghadap kepada kiblat, ya sebagian para ulama hadis menghukumi bahwasanya hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra inna mautikum yasin, bacalah di sisi mayat kalian yasin. Itu sebagian para ulama hadis mengatakan hadisnya itu tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, kalau seandainya ada yang menganggap hadis itu sahih, silakan mengamalkannya. Tapi sepengetahuan kita, hadis tersebut tidak sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak masalah, misalnya kita punya teman dulu di sekolah dia beragama Nasrani, atau selain dari agama Nasrani yang bukan Islam, maka tidak masalah bagi kita untuk mendatanginya ketika dia akan meninggal. Mungkin di detik-detik itu kita menyeru dia kepada Islam dan dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya, maka tentunya akan membuat bahagia kita, dan paling penting dia akan bahagia dijauhkan oleh Allah dari apa? Kekekalan di dalam neraka. Kalau dia mati di atas kekufuran. Boleh, enggak masalah kita mendatangi ada saudara, ada teman kita yang sakit dari Nasrani atau dia meninggal, kita datangi mereka. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi seorang anak kecil dari Yahudi. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menjenguknya dan beliau duduk di kepala Yahudi tadi, anak Yahudi tadi, duduk di kepalanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aslim, masuklah kepada Islam." Ya, fa nadhara ila abihi wa huwa indah. Kemudian ketika Rasulullah memerintahkan untuk dia masuk Islam, dia lihat bapaknya. Dia lihat bapaknya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim. Maksudnya siapa? Taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslama. Kemudian laki-laki Yahudi itu tadi masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah, Allah telah menyelamatkan dia. Ya, maka tidak masalah untuk kita mendatangi teman kita atau tetangga kita atau siapa kita dari kalangan orang-orang yang non-Islam, ya kita talqin dia kalau bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sana disebutkan oleh para ulama juga tidak masalah untuk kita mendatangi orang non-Islam ketika dia sudah meninggal. Tetapi dengan syarat, kata para ulama, tidak boleh kita mendatanginya memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, enggak boleh. Orang kafir tidak boleh dimohon ampun dosanya, enggak boleh ya. Ya, tapi kita mengatakan kepada keluarganya semoga ya kamu diberikan kesabaran, semoga kamu diganti yang lebih baik, semoga ujian kamu ini akan segera selesai. Itu salah kita sampaikan hal-hal demikian yang menghibur dia. Apalagi dengannya kita harapkan mudah-mudahan keluarganya bisa masuk Islam karena ada kepedulian dari kita kepada mereka. Iya, apakah mungkin kita punya kelebihan rezeki dan ada uang sedikit saya berikan sama kamu. Iya, tapi kalau seandainya sudah masuk ke ritual acara mereka, ya, jadi jangan kebablasan. Kemudian jenazahnya dibawa ke gereja, kita juga ikut ke gereja. Mau disolatkan ya, apa? Disemayangkan itu di gereja menurut istilah mereka. Kemudian kita ikut lah, tidak boleh kita ikut hal-hal yang itu sudah menjurus kepada agama mereka. Atau di kuburan, ya kita mengatakan kuburan, nanti di kuburan pasti akan doa, ada doa-doa di Yesus dan semisalnya. Maka kita tidak boleh. Ya, tapi kita datang, namanya orang baru meninggal kan, nggak mungkin langsung doa-doa pasti kan orang Kristen ya. Tapi dia akan mungkin ya mayatnya ditaruh dulu, ya kita datangi. Ya, dalam kondisi yang saya sebut yang tadi, maka tidak bermasalah. Apalagi kita mengharapkan dengannya dakwah dan kita mengharapkan kebaikan bagi dia untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita bagaimana memandikan jenazah. Nah, di sini disebutkan apabila mayat atau ruh itu sudah berpisah dengan badan, dalam arti kata dia sudah dicabut nyawa, maka ada beberapa perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menutup matanya. Ya, kita menutup mata orang yang meninggal tadi. Wa yad'u lahu aidan, dan juga kita mendoakan kebaikan baginya. Sebagaimana hadis yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah masuk kepada Abu Salamah dalam keadaan Abu Salamah sudah meninggal, waqad syaqqa basaruhu, dan pandangan Abu Salamah ke atas. Ya. Fa aghmadahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup matanya dan beliau berkata, "Innar ruh idza qabada tabahul basar." Ya, dan ruh ketika dia dicabut dari jasad, dia akan mengikuti ruh tersebut mata. Ya, dia akan mengikuti ruh tersebut. Jadi dari hadis ini kita bisa ketahui ruh itu keluar dari atas, dari umur kita keluar. Ya. Nah, fadajja nasu min ahli faqala la tad'u ala anfusikum ila bi khairin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendoakan kepada diri-diri kalian kecuali kebaikan. Karena sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya, jadi zahirnya doanya setelah dia meninggal, dia dicabut nyawanya, kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah melapangkan kuburnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari api neraka, dan semoga Allah menjadikan kuburnya di taman-taman surga. Ya, ini hak atau sunnah yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kerabat kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau siapa yang kita datangi dari kalangan muslimin yang meninggal. Ya, kita mendoakan kebaikan bagi mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma ighfir li Abi Salamah wa rafa' darajatu fil mahdiyyin wa khlafa fi 'uqbihi fil ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu fi qabri wa nur lahu fi. Ini doa. Jadi kalau dikatakan enggak boleh doa-doa kepada orang meninggal, enggak benar itu. Ya, enggak boleh berdoa sama orang meninggal sama sekali. Enggak benar itu. Ini sunnah dari sunnah Rasulullah. Cuma tempatkan pada tempat yang Rasulullah menempatinya. Ya, mendoakan kepada orang yang meninggal. Ketika Abu Salamah meninggal dan Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dan beliau menutup matanya, Rasulullah berdoa, Allahumma ghfirli Abi Salamah, ya Allah ampunilah dosa Abu Salamah. Wa rafa'a darajatu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah derajatnya Abu Salamah. Nah, di sisi Engkau. Nam waghfir lana walau ya rabbal alamin, ampunilah dosaku, dosa kami ya Allah, dan juga dosa Abu Salamah. Wafsi lahu fi qabrihi, dan luaskan kuburannya. Wa nur lahu fi, dan berikanlah cahaya pada kuburnya. Ya, ini doa kapan diucapkan? Ketika orang tersebut sudah meninggal, mengunjunginya, melihat, mendatangi jenazahnya, kita doakan dengan doa ini. Ya, saya tekankan, bukan tidak ada, ya, atau ada orang mengatakan enggak boleh doa-doa untuk orang meninggal karena dia sudah putus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa thalathatun, apabila meninggal anak seorang manusia terputus amalannya kecuali tiga perkara. Ini hadis ini dikatakan oleh Rasulullah adalah amalannya sendiri. Amalannya sendiri sudah terputus. Adapun amalan kita untuk dia, iya, yang itu ada dalil dari Nabi SAW, maka apa? Jangan sampai. Di antara kebaikan kita kepada si mayit, kita doakan kebaikan baginya. Dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, diberikan cahaya dalam kuburnya. Jadi jangan salah dalam memahami hadis. Nanti ada orang mendoakan, enggak boleh itu, bid'ah itu. Enggak boleh itu, ada sunnahnya dari Rasulullah. Ada demikian. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kepada saudara kita yang meninggal. Ya, begitu juga pahala haji, pahala puasa akan sampai kepada si mayit atau anaknya membangun masjid yang dia niatkan pahala kepada keluarganya, kepada bapaknya, kepada ibunya, akan mengalir pahala tersebut kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi jangan suka-suka mengatakan bid'ah, kan kita nggak punya ilmu di dalamnya, hanya tahu sedikit, udah bid'ah sana. Lah, nggak demikian. Iya, kita membid'ahkan sesuatu yang memang sudah dikatakan oleh para ulama apa? Bid'ah. Ketika di sana para ulama tidak mengatakan bid'ah, jangan coba-coba kita katakan bid'ah. Iya, karena semua pembahasan bid'ah dalam masalah sholat, dalam masalah jenazah, dalam masalah ini semua sudah dijelaskan oleh para ulama. Cukup kita melihat fatwa mereka dan melihat dalil yang mereka bahas, sudah kita amalkan, kita ucapkan. Ya, karena ya kebiasaan apalagi orang-orang baru mengaji, pokoknya terlalu kritisnya terlalu berlebih-lebihan. Ya, mendengar sedikit nggak boleh mendoakan orang yang meninggal. Akhirnya doa yang seperti ini juga bid'ah. Gak demikian. Rasulullah mengajarkan kita berdoa kepada si mayit dengan doa yang disebutkan tadi dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga ketika dia sudah meninggal, ayughattu bi thawbin yastur jami' badanahu. Dan ketika dia sudah meninggal, maka jangan dibiarkan misalnya dia enggak pakai baju, cuma ditaruh anduk saja di atas kemaluannya, enggak boleh. Tapi dipakaikan baju dia sebelum dimandikan, maksudnya. Jadi sebelum dimandikan ditutup auratnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam ketika beliau meninggal, beliau memakai baju yang bercorak dari negeri Yaman. Jadi Rasulullah ketika beliau meninggal, beliau dalam keadaan berpakaian. Iya. Wa hadza fi ghairi man mata muhriman. Dan ini selain orang yang meninggal dalam keadaan bukan muhrim, dalam keadaan ihram. Iya, jadi misalnya tadi kan dia dioperasi. Ketika dioperasi kan dia enggak pakai baju misalnya. Di tengah operasi dia meninggal. Berarti kan dia enggak pakai baju. Jadi pakaikan bajunya sebelum dia dimandikan, dikafankan. Iya, dipakaikan baju. Kecuali kalau seandainya dia mati dalam keadaan apa? Ihram. Dia pergi umroh atau pergi haji, di tengah perjalanan dia meninggal. Maka tidak perlu untuk dia dipakaikan baju. Ya, tidak perlu untuk dipakaikan baju sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam dalam hadisnya, iqsaluhu bima yasdir sidrin wa kaffanuhu fi thawbin wa la tuhammituhu wa la tukhammiru ra'sah. Kata Rasulullah ketika ada seorang yang ihram dalam keadaan dia meninggal, kata Rasulullah, mandikan dia dengan daun bidara. Ya, dan kafankanlah dia dengan thawbin tadi, dengan baju ihramnya tadi. Ya. Dan dalam disebutkan, la tuhammituhu, jangan kamu pakai dia kan punya wangi. Jadi nanti kita akan menyebutkan cara memandikan jenazah, kita memakai wewangian, memakai kapuk barus. Nah, orang yang mati dalam keadaan ihram itu tidak boleh dipakai wewangian. Iya. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tutup kepalanya. Karena biar nanti dia dibangkitkan di yaumul kiamah dalam keadaan mulabbiyan. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan ihram, baju ihram, ketika Allah bangkitkan dia di yaumul kiamah, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wa laka wal mulk la syarika lak. Dia akan mentalbiyah. Sebagaimana ketika dia dulu mau haji dan mau umrah. Iya. Jadi jangan dipakaikan minyak wangi, jangan ditutup kepalanya, dan cukup dikafankan dengan pakaian ihramnya dia. Jadi kalau orang ihram kan pakaiannya dua kan? Ya, pakaiannya dua lah, di atas dan di bawah. Ini. Adapun orang yang selain meninggal dalam keadaan ihram, yang dia belum pakai baju dipakai bajukan, kemudian dia akan dikafankan, dimandikan dan disolatkan. Kemudian hal yang paling terpenting juga, ketika ada seorang meninggal maka dia segera untuk dikuburkan. Jangan menunggu, wah ini ada saudara anaknya ini pulang mungkin dua hari lagi baru tiba. Jangan ditunggu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asri'u bil janazah. Bersegeralah kamu dengan jenazah. Bersegeralah kamu dengan jenazah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau memang perkaranya sangat darurat, yang kemudian jenazahnya memang harus diakhirkan. Misalkan, ya misalnya ada hal-hal yang mencurigakan dari tubuh si mayit yang matinya tidak normal. Ya, dan ini butuh proses otopsi apa? Otopsi. Ya, perlu diotopsi mayatnya. Jadi penting. Tapi kalau sekedar otopsi hal-hal yang enggak penting enggak boleh. Apa yang melukai orang yang hidup begitu juga melukai orang yang meninggal. Namanya otopsi kan akan dibelah semua badannya kan. Ini syurga hukum asal tidak boleh. Tapi kalau seandainya memang perkara yang sangat darurat, yang memang harus diselidiki, karena ini memang bentuk pembunuhan yang berencana dan untuk menutupi kezaliman yang ada, membongkar yang makar-makar orang kepadanya, nilai masalah. Tapi kalau cuma sekedar otopsi, ini matinya karena apa ya? Sakit jantung kah atau kanker kah, supaya tahu-tahu aja, bukan pembunuhan. Maka ini tidak ada hajat. Tapi kalau seandainya ada hajat yang sangat darurat, maka gimana itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada hajat, karena akan banyak menyelisih sunnah Rasulullah di sini. Pertama apa? Ya Rasulullah memerintahkan untuk segera dikuburkan, maka dia akan lama prosesnya. Ya, yang Rasulullah SAW mengatakan apa yang menyakiti si mayit orang hidup begitu juga menyakiti si mayit dibelah-belah. Jadi hal yang tidak boleh. Ya, kecuali sudah sangat sangat darurat. Kemudian, ya, yang afdal baginya dia dikubur di negeri di tempat dia meninggal. Itu lebih baik untuknya. Dia dikubur di negeri yang tempat dia meninggal dan jangan dipindah ke tempat yang lainnya. Kecuali sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, ada hal-hal yang memang ya hajat syar'i. Misalnya dia meninggal di kawasan orang-orang Kristen. Meninggal di situ misalnya di kampung-kampung orang Kristen. Semuanya orang Kristen, semuanya Nasrani. Sehingga enggak masalah dipindahkan ke negeri lain yang ada yang perkuburan orang Islam. Atau kalau seandainya dikubur sini, ini semua kampungnya kampung bandit ini. Dikubur situ ya pemabuk, penjudi, pezina, semuanya di situ. Maka kata Imam Nawawi enggak masalah untuk apa? Dipindahkan kuburnya, maksudnya dipindah dari satu negeri ke negeri yang lain yang kuburannya banyak orang saleh. Ya sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala atau Umar bin Khattab, beliau ya berwasiat untuk bisa dikubur di samping Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Dengan ini Imam Nawawi rahimahullah berkata tidak masalah seseorang ya untuk dipindahkan di tempat, misalnya kalau dia meninggal di sini kuburannya dekat pemabuk penjudi, enggak masalah dipindahkan kuburan orang-orang saleh. Ya, ini kata Imam Nawawi rahimahullah, selama tidak ada takalluf dan juga tidak membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga sebuah kesalahan saudara-saudaraku yang mulia dirahmati oleh Allah, orang-orang meninggal meninggal di kota suci, di kota Mekah atau Madinah, kemudian jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia. Ya, ini adalah sebuah hal yang perlu untuk dikoreksi. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ya, man istata'a yamut fil Madinah falyamut. Barang siapa yang seseorang mampu meninggal di kota Madinah, maka meninggallah dia di situ. Dia juga maksudnya dikubur di situ. Iya. Meninggal di Mekah misalnya, dari Madinah. Disolatkan di Masjidil Haram. Ribuan, jutaan orang menyolatinya. Tapi kalau kita di Indonesia, bawa pulang ke Aceh misalnya. Saya melihat dia di tempat kita tidak ada adat. Ya, adat yang kurang bagus. Dalam arti kata, kalau kita lihat ada orang meninggal, yang sholat jenazah paling 40 orang, 50 orang. Yang lainnya duduk-duduk di luar. Iya, tetapi kalau di Arab sana, apalagi di Mekah dan di Madinah, dia meninggal di Mekah dan di Madinah, itu biasanya akan disolatkan di Masjid Nabawi, disolatkan di Masjid Haram. Kemudian kalau seandainya dia meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi, masya Allah. Di situ ada Aisyah, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburan tersebut. Iya, dan apalagi dibawa pulang membutuhkan biaya yang banyak, proses yang panjang. Iya, sehingga telah menjadi si sunnah Rasulullah untuk apa? Mensegerakan menguburkan dari jenazah tersebut. Bisa difaham ya? Nah, kemudian disebutkan di sini apa yang boleh kita lakukan ya, orang-orang yang mendatangi mayit, mendatangi orang meninggal, apa yang boleh dilakukan. Yang pertama, wa yajuz lahu kashful wajh al-mayit wa taqbiluhu baina 'ainayhi. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, boleh bagi dia misalnya jenazah sudah ditutup dengan kain, ya. Kemudian kata Syekh Al-Albani, boleh kita membuka wajahnya, kita lihat wajahnya. Jadi buka yang lagi, wajahnya saja dulu ya. Dibuka wajahnya, ya. Kemudian dia mencium di antara dua matanya, dicium di sini. Ini mata dicium di sini ya. Di antara kedua matanya. Litakbil Abi Bakar an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Karena itu yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wal baka alaihi thalathatu ayyam. Dan dia cukup berkabung dalam waktu 3 hari. Jangan berkabung sampai lama. Cukup 3 hari dia berkabung bagi orang yang meninggal. Iya. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, aqbala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu wala farshi min maskani min sutr hatta nazala fa dakhala al-masjid wa Umar yukallimu an-nas falam yukallimu an-nas hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu taala anha fatayammum nabiy sallallahu alaihi wasallam wa musajji bi bardatin hibara fakashafa an wajhihi shahidna Abu Bakar Siddiq ketika masuk ke rumah Aisyah, kemudian beliau membuka wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mencium wajah yang sangat mulia, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma baka, kemudian Abu Bakar Siddiq beliau menangis. Jadi bolehkah menangis kalau orang meninggal? Ini tabiatnya manusia. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim beliau menangis. Tabiat manusia. Tapi jangan menangis meraung-raung, teriak-teriak ya, atau menyobek-nyobek baju atau memukul-mukul wajah. Ini hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Falaisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub." Bukan dari orang-orang yang mengikuti jalan kami, kata Rasulullah. Orang-orang yang memukul wajah-wajah mereka dan apa? Menyobek-nyobek daripada bajunya. Nah, hal yang begini saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam ketika ada orang yang meninggal. Nah, apalagi sampai membuat melukai diri, mukul-mukul kepala sampai berdarah atau memukul badan sampai mati. Ini hal-hal yang jelas telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi kalau ditanya apa saja bentuk penyimpangan orang-orang Syiah dari Islam, sangat banyak sekali kita bisa sebutkan. Orang Islam pada tanggal 10 Muharram kita disuruh apa? Berpuasa Asyura. Mereka nyiksa-nyiksa diri. Kita disuruh puasa, mereka nyiksa-nyiksa diri. Dengan dalih ini sebagai memperingati hari meninggalnya apa? Husain. Meninggalnya apa? Husain. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan dalam majelis-majelis pengajian kita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu afdal, lebih mulia dari siapa? Dari Husain. Ya enggak? Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Husain. Dan Ali bin Abi Thalib juga syahid dibunuh. Dibunuh oleh pencela. Orang-orang yang jelek membunuh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kita tanya sama Syahir, kenapa ente cuma menyiksa-nyiksa diri ketika meninggal Husain? Kenapa enggak sekaligus ketika Ali meninggal juga menyiksakan diri? Ya, di hari Ali meninggal mereka tidak membuat apa? Hal yang demikian. Tapi hanya ketika di meninggal hari meninggalnya Husain tadi. Ada apa? Yang disebutkan oleh para ulama dikarenakan Husain beliau menikahi wanita dari Persia. Jadi intinya itu. Jadi intinya karena Husain apa? Menikah dengan orang Persia dari golongan mereka, bukan karena Husainnya, bukan dari keturunan Ali ya. Kedah. Kalau mereka mengatakan bahwasanya apa? Mereka cinta kepada Ahlul Bait dan hakikatnya merekalah yang memerangi dan membenci Ahlul Bait. Hakikat kecintaan adalah mencintai siapa yang dicintai orang yang kita cintai. Kan begitu? Itu hakikat kecintaan kan? Iya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, ya Rasulullah, apa yang harus aku perbuat ketika orang tua aku meninggal? Maka cintailah siapa yang dicintai oleh orang tua. Iya. Siapa yang paling dicintai oleh Ali? Ali sangat mencintai Rasulullah dan mencintai Abu Bakar dan Umar. Orang Syiah, kalau kita tanya siapa Abu Bakar dan Umar, mereka mengatakan taghut, kafir dan seterusnya. Sementara Ali termasuk orang yang sangat beliau cintai setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar dan Umar. Bahkan dalam sebuah khutbah dihadiri oleh orang yang banyak, Ali mengatakan man yakul anna afdal min Abi Bakar wa Umar, barang siapa yang berkata aku lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, maka aku akan cambuk dia sebagai cambuk pendusta. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bisa difahami ya? Jadi kita jangan ikut-ikut jalannya orang Syiah. Ada orang meninggal mukul-mukul diri, teriak-teriak, cukup menangis sekadarnya, ya, ya, dan berkabung itu batas waktunya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis tersebut adalah 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Nah, Taib, thumma qala fabaka Abu Bakar, faqala bi abi wa anta wa ummi ya Nabi Allah, la yajma Allah alaika mautatain, amma al-mauta allati alaika faqad mutta muttaha, wa fi riwayah laqad muta al-mauta allati la tamuta ba'daha. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, demi ibu dan bapakku ya Nabi Allah, dan ini bukan maksud dimaksudkan sumpah ya, karena bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan, tapi ini ada orang Arab yang mereka tidak maksudkan sumpah. Iya. Dan ya Rasulullah, sesungguhnya tidak akan berkumpul pada engkau daripada 2 kematian. Ini merupakan kematian yang terakhir bagimu dan seterusnya engkau akan hidup selama-lamanya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga datang hadis dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala alu Ja'far 3 ayatihim thumma atam faqala la tabqu ala akhi ba'da al-yawm. Ketika meninggal Abdullah bin Ja'far, Rasulullah datang pada hari yang ketiga. Rasulullah datang pada hari yang ketiga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kamu menangis lagi setelah hari ini. Jadi kamu jangan sedih lagi setelah hari ketiga. Cukup berkabung itu berapa hari? 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk dalam bab yang baru, tidak masalah untuk kita sebutkan bagaimana sebenarnya takziah kepada orang meninggal. Takziah disebutkan oleh para ulama adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seseorang, apa yang membuat terhibur orang yang ditinggalkan. Apakah dengan ucapan ataukah dengan pemberian? Ya, kita datang ke keluarganya, kamu bersabar, insyaallah akan Allah nanti lebih baik. Atau kita punya kelebihan harta, kita berikan uang kepadanya. Atau hadiah, atau apa saja membuat dia terhibur. Dan disebutkan oleh para ulama, tidak disyaratkan harus ke rumahnya, tidak disyaratkan. Kita ketemu misalnya, ketemu sholat, duhur, ya, kemudian kita berbicara sekejap dengannya, menasehatinya, menyemangati dia untuk sabar, maka sudah cukup nih sebagai takziah. Sudah cukup. Jadi tidak mesti harus ke ke rumah orang tersebut. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan tidak perlu orang takziah melakukan perjalanan dari Banda Aceh. Ada orang meninggal di Medan, pergi dia ke Medan, orang meninggal di sana. Ini bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, kecuali kalau memang itu kerabat dekatnya. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, neneknya meninggal, atau bibinya yang meninggal, tidak masalah dia melakukan perjalanan dari Aceh ke Medan. Tapi kalau cuma sekedar orang bukan kerabat dekatnya, maka tidak ada sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam melakukan hal yang seperti ini. Bahkan meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang berada di Yaman atau di tempat-tempat yang lainnya tidak termungkinkan mereka datang khusus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pada waktu itu. Ya. Tetapi kita tidak mengatakan haram, kita tidak mengatakan haram, tetapi apa? Ya. Kita katakan ini tidak ada sunahnya dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Sebagaimana dijelaskan dan disebutkan oleh sebagian para ulama. Baik. Kemudian saudara-saudaraku yang mulia dirahmati Allah tabaraka wa taala, apakah boleh kita mengumumkan orang yang meninggal? Ya, sebagaimana yang mungkin diumumkan di tempat-tempat hari ini, si fulan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan dan fulan, ya di rumahnya begini dan begini. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini, wa yajuzu i'lanul wafa idza lam yaqtarin bihi ma yushabbih nail jahiliyah. Tidak masalah seseorang mengumumkan orang yang meninggal selama tidak menyerupai cara-caranya orang-orang jahiliyah ketika mereka meninggal. Wa qad yajibu dzalik idza yaqum indahu man yaqum bihaqqihi. Bahkan terkadang bisa menjadi wajib diumumkan meninggalnya seseorang apabila tidak ada orang yang memandikannya, mengkafankannya dan mensolatinya. Ya, enggak ada orang ini kalau enggak diumumkan sudah enggak ada yang memandikan. Maka enggak masalah kita umumkan. Ya, kita umumkan mimbar apa? Untuk kita minta mereka untuk menyolati. Kita minta mungkin ada orang yang mendoakan kepadanya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a Najasyi, Rasulullah mengumumkan meninggalnya Raja Najasyi di hari beliau meninggal. Di hari beliau meninggal diumumkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena Raja Najasyi meninggal di negerinya beliau, dan negeri beliau masih Nasrani pada waktu itu, dan tidak ada orang satupun yang sholat di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat sholat di kota Madinah. Ya, nah ini ada fikih yang perlu diketahui. Memang di sana sebagian para ulama bersilang pendapat. Ada sebagian para ulama mereka mengatakan misalnya ada orang meninggal di Jakarta. Ya, kemudian dia di Aceh juga ikut menyolatkan. Ya, misalnya Jumat ataukah di sholat-sholat yang lain mereka umumkan nanti kita akan sholat ya kepada fulan dan fulan yang sudah meninggal seminggu yang lalu di Jakarta. Ya. Nah, apakah boleh hadis ini dijadikan dalil sebagai bentuk pembenaran apa yang disebutkan? Apa yang kita sebutkan tadi? Sebagian para ulama mengatakan boleh. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Raja Najasyi disolatkan di Madinah. Ya. Beliau meninggal di tengah-tengah orang Nasrani yang tidak ada satupun orang menyolati beliau di sana. Ketika tidak ada orang menyolati beliau di negeri tersebut, maka tidak masalah kita solatkan di negeri kita. Karena solat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Ketika sebagian orang sudah menjalaninya, maka sudah cukup. Maka tidak perlu di sini solat lagi. Ini pendapat sebagian para ulama. Bisa difahami ya. Tapi kalau seandainya ada orang meninggal di Kutub Utara, nggak ada orang sholat di sana, walau orang Islam, Allah walau mungkin jenazahnya dibuang ke laut mungkin. Maka kita di sini nggak masalah apa, mensolati mereka sholat jenazah. Bisa difahami ya. Nah, dan juga wa istaqlil mukhbir ayatlub minan nas ayastaghfiru lil mayit liqaulihi lin nas fi qisati sholati ala Najasyi istaghfiru li akhikum. Misalnya, dan boleh juga kita mengkhabarkan kepada orang yang kita khabarkan, ya fulan teman kita si fulan sudah meninggal, kamu doakan kepada dia kebaikan. Itu boleh. Atau kita WhatsApp atau kita SMS dengan maksud dan tujuan untuk apa? Untuk mengkhabarkan kepada teman-teman kita bahwa teman kita si fulan sudah meninggal agar dia mendoakan. Sebagaimana Rasulullah ketika datang khabar dari Raja Najasyi, beliau sudah meninggal, Nabi SAW mengatakan istaghfiru li ahibum, dan mohon ampunlah kepada Allah kepada saudara-saudara saudara-saudara kalian. Ini yang terwaris dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, ya, dan bukan hal yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga hal yang perlu kita ketahui, tanda-tanda seseorang itu mati dalam keadaan baik. Bagaimana tanda-tandanya? Banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan baik. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, dia mengucapkan la ilaha illallah ketika dia meninggal. Rasulullah mengatakan maka akhir kalamnya la ilaha illallah adalah jannah. Barang siapa yang suara akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk dalam surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, ini tanda-tanda dia mati dalam keadaan baik. Dan juga disebutkan ya oleh para ulama, tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan baik, keluar peluh di dagunya, di dahinya, berkeringat dahinya, atau dahinya berkeringat, disebutkan oleh para ulama ya, sebagaimana hadis yang datang dari Buraidah ibn Khasib radhiyallahu taala anhu, anahu kana bi Khurasan, beliau waktu itu di Khurasan dan beliau mendatangi saudara beliau yang meninggal, yang sakit, dan kemudian tiba-tiba beliau mendapatkan saudara beliau sudah meninggal, wa idza huwa bi araq jambai, dan dia mendapatkan apa, keluar peluh di jidatnya, kemudian dia berkata Allahu akbar, Allah Maha Besar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seorang mukmin dengan berkeringat daripada jidatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini tanda-tanda kebaikan. Dan juga daripada tanda-tanda kebaikan orang yang meninggal, dia meninggal di malam Jumat ataukah di hari Jumat. Dia meninggal di malam Jumat ataukah di hari Jumat. Jadi kalau dikatakan hari Jumat, dari pagi Jumat sampai maghrib itu sudah hari Jumat. Habis maghrib bukan hari Jumat lagi dalam hitungan Islam. Karena hitungan Islam berubah waktu di ketiga maghrib. Adapun hitungan Masehi berubah waktu jam 12 malam. Ya kalau kita berubah waktu hitungan Hijriah dalam Islam itu apa? Ketika tergenang matahari berarti sudah masuk hari Sabtu. Jadi ketika dia di malam Jumat habis maghrib dia meninggal, maka itu termasuk dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa wa fallahu fitnatul qabr." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat ataukah meninggal di malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala waqahu Allah, Allah menjauhkan dia daripada fitnah al-qubur. Ya, jadi dia tidak ditanya dalam kuburnya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ini kemudian, tetapi syaratnya harus muslim, harus orang yang bertauhid. Tapi ada orang kafir yang meninggal Yahudi, wah ini meninggal hari Jumat, terus enggak. Syaratnya harus apa? Muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Iya. Nah, dan juga disebutkan diantaranya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena tenggelam, apakah hal yang lainnya, meninggal karena ditimpa batu. Ya, ini merupakan tanda-tanda orang-orang meninggal dalam keadaan baik. Ya, saudara-saudara kita, Masya Allah, yang meninggal ketika musim haji, mereka dalam keadaan haji di Masjidil Haram, mungkin paling barang-barang. Ini dia mendapatkan pahala syahid. Rasulullah mengatakan ada 5 pahala syahid, diantaranya tenggelam, mati dalam keadaan sakit perut, sakit ma, atau yang semisalnya, dan juga ditimpa dengan barang-barang yang berat, dia mendapatkan pahala syahid. Ya, di sisi Allah tabaraka taala. Nah, Allah taala alam bisawab ilmu Allah tabaraka taala, dan kemudian kita masuk di dalam memandikan jenazah. Sudah jam berapa? Itu jamnya salah. Ya. Hah? Jam 12:30 ya. Kita berhenti jam 12 kita berhenti. Baik. Saya berusaha untuk membaca seringkas mungkin, ya seringkas mungkin dan semudah mungkin untuk kita pahami. Ya, adapun dalil-dalilnya mungkin saya akan ikutkan belakangan. Saya baca teorinya dulu. Kalau sempat nanti kita berusaha untuk praktek. Ya, kalau tidak sempat di minggu ini, insyaallah kita ketemu di minggu terakhir dari bulan. Ya. Saya sebutkan dulu teori-teorinya. Yang pertama, hukum memandikan mayit dan mengkafankannya. Hukum memandikan mayit dan mengkafannya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, siapa yang mengetahui dari kalangan muslimin bahwasanya si fulan itu sudah meninggal. Ya. Maka apabila sebagian orang sudah memandikan dan mengkafankan saudaranya yang meninggal, maka hukum yang lain terjatuh semuanya. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Dan siapa yang memandikan mayit, kata Syekh di sini disyaratkan yang memandikan mayit adalah seorang muslim. Syaratnya harus muslim. Wa yanbaghi ayyakuna thiqatan aminan. Dan kedua, dia orang yang thiqah dan orang yang jujur. Bukan orang yang cewek, ayah radio mego atau karena ada orang meninggal mungkin ada sesuatu di badannya, kuburan orang meninggal di pulang atau berbeda. Hanya mayat jus, nggak boleh kita membuka aib. Maka dipilih orang yang apa? Orang yang amanah, orang yang jujur, ya orang yang amanah dan orang yang jujur dalam memandikan jenazah. Ini syaratnya. Dan juga syaratnya aliman bi ahkamil ghusl. Dia tahu hukum memandikan. Dia pikir orang sudah meninggal, wah dijolak kanan, wah diangkat kaki seperti itu. Enggak boleh. Iya, dia harus tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Enggak bisa mentang-mentang dia sudah mati, oh bisa ditolak, bisa ditolak kembali, diangkat kakinya, diangkat tangannya. Enggak dibolehkan. Tapi dengan cara yang sopan, cara yang baik. Karena Rasulullah telah mengobarkan apa yang menyakiti yang hidup, maka itulah menyakiti orang yang meninggal. Ya, jadi orang yang memandikan jenazah adalah orang yang tahu hukumnya. Jangan nanti mandi, ya 20 kali mandi. Sudah disyaratkan harus ganjil, batasannya sekian, dimulai dengan sekian, dimulai dengan sebelah kanan, dan seterusnya. Jadi orang yang memandikan disyaratkan dia harus faham hukumnya. Tsumma in kana al-mayyit rajulan. Nah, apabila yang meninggal itu laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Jangan perempuan yang memandikannya. Perempuan yang meninggal laki-laki yang memandikan. Enggak boleh. Kecuali apa? Kecuali suaminya sendiri atau istrinya sendiri. Jadi kalau yang meninggal laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Kecuali siapa? Istrinya. Kalau yang meninggal perempuan, maka yang memandikan siapa? Perempuan, kecuali suaminya. Ya, kecuali suaminya. Wa in kana mayt imratan tawala taghsilu an-nisa wa la yajid ar-rijal taghsiluha ila az-zawj falaw yughsil zawjatahu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Wa in kana al-mayt saghiran duna sab' sinin. Nah, kalau seandainya mayatnya itu adalah anak kecil yang berumur di bawah 7 tahun, maka boleh dari setiap laki-laki dan perempuan memandikannya. Ada anak laki-laki meninggal umurnya 5 tahun. Boleh enggak perempuan memandikannya? Boleh. Apakah ibunya, apakah istrinya, apakah istri enggak mungkin ya. Atau yang lainnya, tidak masalah. Ya, kalau seandainya dia umurnya di bawah 7 tahun. Adapun sifat dari mandi, ayyushtarat ayyakunal ma' tahuran mubaha. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air yang suci. Jangan air comberan diambil untuk memandikan jenazah, tapi air yang suci. Ya, mubahan, dan air yang dikatakan mubah untuk nyuci. Oh, air Coca-Cola juga suci. Ya, akhirnya biar pakai Coca-Cola saja kita mandikan, enggak boleh. Tapi di sini air yang suci yang mubah, yang dikatakan air untuk mandi. Kita mandi pakai apa? Pakai Coca-Cola. Hah? Pakai Fanta. Air mutlak itu yang kita buat mandi jenazah. Iya. Wal afdal ay yakuna baridan illa indal hajah li izalatil wasakh 'alal mayyit. Ya, dan yang afdal memandikan jenazah dengan air yang dingin. Dengan air yang dingin, kecuali kalau seandainya ada hajat, ya misalnya mayatnya kotor, atau misalnya dia masuk dalam lumpur, tenggelam lumpur atau kayak misalnya. Nah, kalau air yang dingin itu sulit untuk membersihkan. Maka tidak masalah dalam kondisi seperti ini untuk apa? Dicuci dengan air yang agak hangat. Iya, atau misalnya musim dingin. Kita di sini kan enggak merasakan musim dingin ya. Tapi kalau di beberapa negeri di Arab itu terkadang kalau dingin minus 5 dan seterusnya. Ya, air-air tergenang itu bisa jadi es. Ya, maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah untuk kita memandikan jenazah karena dingin yang sangat dengan air yang hangat. Ya, karena tidak menyakitkan dia. Paham ya? Nah, kemudian disebutkan di sini makanu taksil mayit, di mana tempat memandikan mayit. Tempat memandikan mayit bukan di tempat umum, di lapangan dilihat oleh orang rame-rame sekalian untuk belajar misalnya. Lah, secara hukum asal mayit itu dimandikan di tempat yang tertutup dari pandangan orang. Maskusin min baitin, apakah dia di rumahnya yang tertutup di kamarnya ya, ataukah di kemah, al-muhim di tempat yang tertutup. Ya, dan juga yang melihatnya cukup berapa orang misalnya orang mandikan jenazah. Enggak perlu 20 orang memandikan jenazah, enggak perlu. Cukup 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itulah yang melaksanakan apa? Memandikan jenazah. Faham ya? Karena memandikan jenazah bukan tontonan, tontotan apa? Jadi bahan untuk ditonton. Karena mungkin ada aib-aib di badannya yang tidak boleh untuk kita lihat. Namanya orang sudah 10 orang, yang 9-nya diam, yang satunya ngawar-ngawar. Iya, maka ini tidak dibolehkan. Iya. Kemudian kata Syekh, yasturu ma baina surratihi wa rukbati wujuban. Jadi mentang-mentang ini mayat, wah enggak boleh kita telanjangi dia, enggak boleh. Orang yang memandikan jenazah, ya, ketika dia misalnya dalam keadaan berpakaian, maka pakaiannya itu dicopot dalam keadaan tidak terlihat auratnya. Enggak boleh melihat aurat. Ya, tetapi wajib ditutup dari pusatnya sampai ke lututnya. Jadi misalnya ini mayat, misalnya saya meninggal, baju saya begini misalnya. Kemudian ketika saya dimandikan dalam baju seperti ini, ditutup dulu dari pusat saya ke lutut saya. Nah, bajunya misalnya sulit untuk ditarik. Sulit sekali untuk ditarik, enggak bisa dicopot. Ya paling bisa dicopot, diberdirikan dulu kan sulit, maka tidak masalah dipotong baju, ya kemudian dilepaskan. Paham ya? Al-muhim, yang paling terpenting, wajib untuk menutup aurat si mayit yang sudah meninggal dari perut, dari pusatnya sampai ke lututnya, wajib kata Syekh Al-Albani. Thumma yujarridu min thiyabihi, setelah ditutup dari pusat ke lututnya baru dicopot pakaian yang dia pakai tadi. Ya. Wa yudha'u 'ala sarir al-ghusli munhadiran nahu rijlai liyansab anhu al-ma' wa ma yakhruju minhu. Kemudian dia diletakkan di atas alas sarir, di atas tempat tidur biar lebih enak. Ya, kemudian tidak masalah untuk dia diangkat sedikit kakinya. Ya, kemudian perutnya ditekan-tekan atau badannya sedikit diangkat, perutnya ditekan agar apa? Mungkin ada sisa-sisa kotoran bisa keluar sebelum dimandikan. Ya, tetapi dengan cara yang halus. Tidak bisa ditekan sembarangan, enggak boleh menyakiti si mayit. Ya, digosok pelan-pelan ya, sambil keluar daripada kotoran yang tersisa di badannya. Ya, ini caranya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian man yahduru taghsil, siapa yang hadir di dalam memandikan jenazah, yahdurhu ghasil wa man yu'inuhu 'alal ghasli. Ya, yang memandikan adalah orang yang memandikan yang pertama. Dan yang kedua orang yang membantu mengambil air, mengambil ini, mengambil itu. Ya, wa yukra li ghairihim wudhu. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dibenci orang yang tidak ada kepentingan untuk masuk ke dalam ruangan memandikan jenazah. Dibenci. Tapi cukup ya, misalnya butuh 3 orang ya 3 orang. Cukup 2 orang ya 2 orang. Yang tidak ada hajat cuma ingin nonton-nonton saja tidak boleh. Makruh kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, ini tidak lain mereka para ulama memakruhkan karena apa? Apa yang saya sebutkan tadi? Mungkin ada aib di badannya, ada sesuatu di badannya. Ya, maka ini bisa tertutup. Semakin sedikit semakin tertutup. Karena di sana kata pepatah, tidak ada rahasia kalau sudah ada diketahui oleh lebih dari 2 orang. Bukan rahasia lagi kalau sudah lebih dari 2 orang. Tapi rahasia masih dikatakan rahasia kalau seandainya apa? Yang ketahui hanya 2 orang saja. Itu kalau sudah diketahui 3 orang, nah itu bukan rahasia lagi sudah. Ya. Nah, ini ditutup oleh para ulama supaya tidak terbuka aib-aib yang selama ini dia tutup. 6. Kemudian ya, saya baca dulu insyaallah suatu saat, apakah di hari ini atau suatu saat nanti kita praktek ya. 6. Kemudian sifatu taghsil, sifat dalam memandikan. Yang bagi awalan ayarfa ghasil ra'sal mayit ila qurbi julusihi. Ya, pertama si mayit itu diangkat kepalanya dekat tempat dia duduk. Maksudnya tempat yang memandikan duduk. Tsumma yamur yadahu ala batnihi. Kemudian seperti saya katakan tadi, dia apa? Digosok-gosok perutnya sampai keluar semuanya apa yang ada di dalam perutnya tersebut. Ya, kemudian disiramkan, disiram air. Ya, dan kemudian setelah bersih, kemungkinan sudah bersih semuanya, ya, dan mayat bajunya sudah terbuka dan sudah tertutup auratnya, kemudian dia menyebut bismillah. Menyebut bismillah wa yudhi'uhu ka wudhu'is shalah. Maka dia diwudu dengan wudu salat dulu. Diwudu dengan wudu salat illa fi matmadah wal istinshaq. Apa itu matmadah? Hah? Berkumur-kumur. Al istinshaq, memasukkan air ke dalam hidung, maka enggak perlu masukkan ke dalam hidung. Orang mati gimana mengeluarkan air? Tapi kata para ulama cukup dibersihkan apa? Giginya saja. Ya, adapun hidungnya cukup di misalnya ada air, dilap saja hidungnya. Ya, enggak perlu dimasukkan air ke dalam hidungnya atau diminumkan air. Enggak boleh. Tapi cukup diisyaratkan dengan apakah pembersih ya giginya saja ataukah ujung daripada hidungnya. Jelas tidak boleh memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidungnya. Ya. Fa yakfi anhuma masal ghasil asnanul mayyit. Yaitu cukup seseorang yang memandikan jenazah tersebut, membersihkan gigi-gigi mayit tersebut ya dengan jarinya, bi asbahi al-mablulatain, yaitu dengan jarinya yang sudah terkena dengan air. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, wala yadkhul ma' famuhu wala anfah. Tidak boleh dia memasukkan air ke dalam hidungnya dan ke dalam mulutnya. Thumma yaghsil ra'sahu wa lihiyatahu bi rughwatin sidrin aw sabun. Ya, sebelum setelah dia wudhu, maka dicuci kepalanya dulu. Dan jenggot, kelasannya dia punya jenggot. Ya, dicuci kepalanya dan jenggotnya dengan daun sidr. Daun sidr ya, daun bidara. Jadi daun bidara itu di kalau di Arab sana sudah seperti bubuk. Jadi dia ditaruh secukupnya ke dalam ember, secukupnya ditaruh daun bidara dalam ember, kemudian disiram air, kemudian diaduk-aduk. Jadi dia seperti sabun. Bersih dia seperti sabun. Nah, air tersebut kita gunakan dulu apa setelah berwudu, dan air ini tidak digunakan untuk berwudu ya, untuk mandi. Ya, kepalanya dibersihkan dengan air sidr tadi dan juga jenggotnya sudah bersih ya, dan kalau seandainya tidak didapatkan daun sidr tidak masalah menggantikan dengan sabun. Ya, digantikan dengan sabun, dicuci dulu kepalanya dan juga jenggotnya, kemudian setelahnya yaghsil mayamin jasaduhu wa hiya safhatun anaqil yumna. Kemudian dicuci di sebelah kanan dulu. Sebelah kanan depan. Cuci tangannya. Ya, cuci tangannya, kemudian ketiaknya. Ya, nanti akan kita bahas apakah perlu dicabut dulu ketiak dan memotong kuku dan memotong kumis, nanti kita akan bahas. Ya, dicuci semua sampai ke ketiaknya di barisan paling depan. Ya, sampai ke kakinya. Dan sebagian ulama mengatakan wajib memakai sarung tangan. Ya, karena apa? Jangan langsung bersentuhan dengan kemaluannya ketika dicuci. Jangan langsung bersentuhan dengan kemaluannya. Jadi dia pakai sarung tangan. Ya, dalam keadaan juga tetap auratnya tertutup. Enggak boleh dibuka auratnya. Jadi kalau seandainya dia ini disiram air melalui dalam air, dalam sarungnya, dalam kain tersebut. Dia bersihkan sampai ke kakinya. Ketika dia yang di sebelah kanan atasnya sudah bersih, kemudian dia jadi seperti ini tidur, diangkat seperti ini. Diangkat seperti ini. Atau dia tidur. Pakai apa tidur? Coba terus. Jadi sebelah kanannya, jadi setelah dicuci wajahnya, dibersihkan di sebelah sini. Dan tangannya dan kakinya dicuci. Setelah dicuci pihak dari depan, kemudian diputar seperti ini. Tapi dengan cara yang halus. Dengan cara yang tidak kasar, tidak sembarangan, dengan cara yang halus. Ya, setelahnya baru dibersihkan belakangnya. Ya, sudah selesai belakang, maka kita dimulai di sebelah kiri. Seperti yang kita lakukan tadi, sebelah kiri depannya, kemudian ditidurkan menghadap ke sana dan dibisikkan ke kanan. Ya, bisa kalau itu. Dan disebutkan oleh para ulama, mencuci sekali itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya lebih dari sekali, hukumnya sunnah. 3 kali, tetapi harus witir. 1, 3, 5, 7. Kalau seandainya 3 dia belum bersih, maka dia cuci sampai 5 kali. 5 kali juga belum bersih, maka dia cuci sampai 7 kali. Ya, tetapi kalau seandainya sekali saja, sebagian para ulama mengatakan sudah cukup. Iya, namun yang afdol, sebagaimana akan kita baca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengakhiri airnya adalah air dari kafur. Kafur itu apa? Kapur barus. Jadi dia tadi bawa air, air atau ember yang isinya sidr atau kasabun, dan ada kapur barus yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan air. Dicampur dengan air. Nah, setelah dia memandikan tadi dengan daun sidr, sudah selesai apakah 1 kali, apakah 2, 3 kali, ya, kemudian yang keseterusnya dia cuci terakhir dengan air yang memakai kafur barus tadi, dengan cara yang saya sebutkan tadi. Jadi kafur barus bukan sembarangan juga disiramnya, seperti cara tadi. Dia mulai sebelah kanan depan, kemudian sebelah kanan belakang, kemudian sebelah kiri dan sebelah kiri belakang. Ya, dan kata para ulama disebutkan kenapa disunahkan memakai kapur barus, karena kapur barus ini pertama dia bisa membuat wangi, ya, dan yang kedua dia bisa mendinginkan badan. Ya, kata para ulama, dia bisa mendinginkan badan. Nah, ketika dia bisa mendinginkan badan, namanya badan ketika dia dingin, maka dia akan lebih lama membusuk daripada badan yang bentuknya panas. Ya, ini hikmah kenapa para ulama, ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencuci dengan kapur barus. Paham ya? Taib. Adapun jumlahnya, sebagaimana saya sebutkan tadi, apabila dia bersih sekali maka sudah cukup sekali, dan disunahkan 3 kali mandi. Dan kalau seandainya memang dalam 3 kali juga tidak bersih, maka tidak masalah untuk dicuci sampai batas 7 kali. Jangan lebih dari 7 kali. Ya, jangan lebih dari 7 kali. Wa yustahab ayyajal fi ghuslati akhir kafuran, dan disunahkan mandi menggunakan kafur, karena yasluk badan al-mayyit wa yutayyibu yubarriduhu, falijalidzalika yajal fi ghusla al-akhir liyabqa atharu. Apa yang saya sebutkan tadi, itu mendinginkan badannya, mewangikan badannya ketika diakhiri mandinya dengan kapur barus. Kemudian ma yafal bil mayyit ba'da taghsil, apa yang dilakukan kepada mayit setelah dia dimandikan, yunashif bi thawbin wa nahwihi, maka dibersihkan dengan pakaian atau dengan handuk, dilap dengan handuk, ya, wa yaqusu syaribahu, kemudian dipotong kumisnya, ya, wa tuqlamil adhafiruhu, kemudian dipotong kukunya, in tallat, kalau kukunya panjang. Ya, kalau kukunya panjang pasti dipotong, kulit akan terpotong nanti. Jadi dipotong kukunya kalau seandainya kukunya panjang. Begitu juga kumis kalau kumisnya panjang. Kalau jenggotnya jangan dipotong ya. Wa yuqadhu syar'i bitai. Dia diambil dari bulu ketiaknya. Wa yajal ma'khudhu ma'a fil kafan. Dan di sini kata beliau, kepotongan-potongan tadi dicampur di kafan. Di kain kafan yang ditaruh semuanya. Iya. Wa yutibuhu tayyib. Nah, wa yudfar sya'ru ras al-mar'a 3 qurun wa yusdalla min wara'iha. Adapun perempuan itu sebagaimana kita baca hadisnya, ketika meninggal Zainab anaknya Rasulullah, beliau memerintahkan untuk mengepang 3 kepangan bagi perempuan. Kemudian semuanya dibawa ke belakang. Jadi rambut putar 1, 2, 3 dan kemudian diikat ke belakang. Ya, ini kalau meninggal perempuan. Adapun bagi laki-laki enggak masalah, rambutnya dirapikan, dibersihkan sebelum dia dikafankan. Nah, wa ma yafal bil mayyit idza ta'athara ghuslahu. Apa yang dilakukan kepada mayit kalau seandainya tidak mampu untuk dimandikan? Man ta'athara ghuslu li 'adamil ma, ya, dia tidak mampu dimandikan karena tidak ada air. Atau misalnya takut nanti kalau kita mandikan dia akan putus satu-satu daripada jasadnya, karena dia mati dalam keadaan misalnya punya penyakit atau dalam keadaan terbakar, dipegang sedikit udah putus tangan nanti. Kan sulit untuk dimandikan. Maka kata Syekh, "Au kana al-mayt imra'atan marijalin laisa fihim zaujah, au rajul manisa laisa fihinna zaujatuhu." Atau ada seorang laki-laki meninggal, di situ semua perempuan. Istrinya juga enggak ada. Dia sendiri laki-laki di situ. Atau sebaliknya. Ya, di situ hanya perempuan saja, suaminya tidak ada, yang lain laki-laki semua. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan orang yang seperti ini? Apakah juga tetap dimandikan? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, "Fa innal mayt fi hadhihi al-ahwal," maka mayit dalam keadaan seperti ini cukup ditayamum saja. Cukup ditayamum dengan debu. Bimasah wajhihi, dengan diusap daripada wajahnya, wa kaffai, dan kedua tangannya diusap saja. Ya. Wa ra'ahil ala yadil masih. Dan kalau harus pakai sarung, enggak boleh bersentuhan langsung. Karena dia lain jenis dan bukan dari mahramnya. Wa ta'adara ghusl ba'dul mayyit, ghasala ma amkan ghusluhu minhu wa yatim dal ba'dil ba'd. Nah, kalau seandainya misalnya mayit dia terbakar dari lehernya sampai ke perutnya. Nah, kakinya kan enggak terbakar. Nah, kata para ulama, yang kaki yang kepalanya itu dibasuh, tetap dibasuh ya dengan sidr, dengan cara yang kita sebutkan tadi, dan juga kakinya dibersihkan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Apapun yang tersisa, kalau seandainya bisa ditayamum, maksudnya diusap dengan debu kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, dimandikan apa yang bisa dimandikan daripada jasadnya. Bisa difaham ya? Nah, ma yushra fi haqqil ghasil ba'dal ghasli yustahab liman ghasala maytan ayaghtasil wa laysa dhalika biwajibin. Dan disyariatkan orang yang memandikan jenazah itu disunahkan bagi dia juga untuk mandi, tapi tidak wajib. Jadi setelah dia memandikan jenazah, disunahkan kata para ulama untuk dia juga mandi. Jadi bukan mandi jenazah, mandi biasa, tapi tidak wajib. Hukumnya hanya sekedar sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, mungkin sebelum kita mendengar memandikan jenazah sangat sulit, tapi sebenarnya dari hadis Rasulullah, apalagi kemudian diringkas oleh para ulama, maka caranya adalah cara yang sangat gampang. Caranya adalah cara yang sangat sangat gampang. Siapa yang bisa mengulang lagi cara memandikan jenazah? Kira-kira perlu praktek nggak? Perlu nggak? Perlu ya? Nah, insya Allah mungkin ada tempat praktek di sini. Baik, nanti kita coba kita bicara sama pengurus masjid. Cuma kalau di masjid nggak mungkin kita praktek bawa air sama dia. Insya Allah mungkin nanti saya komunikasi dengan pengurus masjid, ya, bagaimana caranya, ya, apakah ada tempat, kita coba praktek satu-satu, atau kita selesaikan dulu mengkafankannya, nanti sekaligus kita praktek mandi dan mengkafankan sekaligus. Ya, setelah kita memandikan dan apa teori memandikan dan mengkafankan. Tapi sebenarnya kita sudah punya pertanyaan, sudah punya apa? Sedikit maklumat lah ya, karena memang beberapa ilmu kalau tidak dipraktek akan sulit. Orang baca tentang kefiah bagaimana cara umroh, kalau dia nggak pernah umroh itu sulit sekali dia pahami. Atau haji, apalagi haji rukunnya lebih banyak, dia pelajari rukun haji itu sulit. Ya, Ibnu Hazm rahimahullah, seorang ulama dari, kalau saya tidak salah, beliau dari Spanyol. Ya, Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menulis kitab masalah haji. Dalam keadaan beliau belum pernah haji, kesalahannya banyak sekali. Ini levelnya level ulama ya, bukan levelnya seperti kita. Jadi memang ada ilmu-ilmu yang itu memang perlu dipraktek. Ya, diantaranya haji dan umroh, itu harus praktek langsung. Dan ilmu memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Ya, tadi kita dulu bahas nanti masalah mengkafankan jenazah, nanti sekalian kita praktek memandikan dan mengkafankannya. Yang jelas perkaranya tidak sulit ya, memandikan dengan air yang saya sebutkan tadi, air sidr, atau menggantikan sidr air sabun, kemudian diakhiri dengan air yang kafur yang campur dengan kapur barus. Ya, batasannya sekali itu wajib, 3 kali sunnah, kalau seandainya tidak bersih sampai 5 kali, dan akhir batasannya sampai 7 kali. Ya, caranya dimulai dulu sebelah kanan depan selesai, maka dibersihkan sebelah kanan belakang. Sebelah kanan belakang selesai, dia mandikan sebelah kanan, sebelah kiri depan, kemudian sebelah kiri belakang, kemudian dia seterusnya bolak-balik seperti itu. Ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, sampai batas 7 kali, kalau memang butuh sampai 7 kali. Ya, dan juga hal yang perlu untuk diperhatikan, tidak boleh melihat auratnya. Tidak boleh melihat auratnya. Ya. Nah, dan juga tidak boleh membuka aib apa yang kita lihat daripada jasadnya. Ya, apa yang kita lihat daripada jasadnya itu tidak boleh disebarkan. Ya, Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi saudara-saudara saya semuanya, ya, untuk menambah wawasan kita memahami agama Allah tabaraka wa taala, terlebih sesuatu yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, buat apa orang tua kita meninggal, kita justru membayar orang untuk menggantikan. Nah, kita sementara kita bisa saja belajar dalam waktu 2 jam, 3 jam kalau kita mau, selesai kita belajar. Kemudian kita praktekkan. Ya, teman, yang paling terpenting mau atau tidak maunya. Ya, alhamdulillah kita tadi belajar sampai 10:30, jam 12 sekarang. Sedang sudah punya gambaran bagaimana memandikan jenazah. Iya kan? Sudah punya gambaran. Ya, nanti dengan kita praktek akan lebih kuat lagi apa yang kita pahami dari teori hari ini. Nah, Allah taala bissawab. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya rasa tidak ada tanya jawab, ya. Apakah disunahkan untuk bersedekah? Ini pembahasannya nanti di dalam takfir dan jenazah, tapi tidak masalah untuk saya jawab. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disedekahkan orang yang meninggal. Cuman kalau seandainya ada orang yang ingin bersedekah, kita tidak mengingkarinya. Tapi kita berbicara dari sisi hadis. Sepengetahuan kita tidak ada hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang yang ingin mengamalkan atau menggenggam tangannya, ya, tidak perlu kita mengingkarinya. Cuma cukup kita sampaikan sunnah, tidak ada sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah seperti ini. Ya, Allah Alhamdulillah. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, selama itu tidak menyerupai dengan cara-cara jahiliyah. Ya. Di tahun 2000-an di Aceh, saya rasa belum ada adat ketika ada orang meninggal ataukah ada orang menikah memakai pepungan. Seingat saya, tahun 2000-an. Tetapi itu sering kita dapatkan di kota-kota yang lain yang banyak orang yang non-Islam. Ini pengalaman saya, ya, masing-masing orang punya pengalaman. Ya, terlebih di Medan, itu di tahun 90-an itu sudah biasa mereka. Tapi biasanya orang-orang yang non-Islam di gereja atau tempat-tempat yang lainnya susun bunga. Ya, susun bunga ketika ada orang meninggal maka ada orang pernikahan. Kemudian tahun 2008 saya mulai melihat di negeri kita sudah mulai dipraktekkan di kalangan orang muslimin. Nah, kalau umat, kalau di Singapura gimana? Gak ada. Orang Islam Singapura gak ada. Orang kafir saja. Itu sudah jadi adat mereka. Ya, di Singapura orang Islamnya gak kuat, tapi orang kafirnya yang kuat. Ya, sehingga wallahualam bishawab, ya lebih baik kita meninggalkan hal ini. Kalau seandainya itu harganya Rp200.000, lah kalau seandainya Rp200.000 ada bunganya 200 buah, berapa sudah? Sudah 4 juta. Mungkin ada anaknya, anak yatim kita berikan. Masya Allah, lebih bermanfaat. Untuk dia beli makanan, untuk dia sekolah, atau untuk menghibur dia, ya kan? Lebih bermanfaat. Iya, dan itu juga ya kita takutkan menyerupai orang-orang yang non-Islam. Dan juga itu bentuknya mubazir. Apa manfaatnya juga? Ya, dan juga kita takutnya ada mimbabil, Masya Allah, lihat bunga saya ini 200 berderet bunga. Ada hal yang akan membuat hati kita apa? Menjadi rusak, merasa sombong dan merasa angkuh dengan hal tersebut. Ya, sehingga ini adalah cara-cara yang kita takutkan terjatuh dalam perkara jahiliyah. Ya, diumumkan di mana-mana harus masuk iklan televisi. Berapa iklan? 200 juta. Itu diumumkan dia meninggal. Ya, ini adalah cara-cara yang benar-benar cukup sederhana. Si bulan sudah meninggal dengan maksud dan tujuan, ya, untuk agar dia bisa datang untuk sholat, datang untuk mendoakannya, ataukah hal yang syar'i. Sekedar itu saja. Ya, bukan untuk tafakur. menyombongkan diri meninggalnya saja itu membutuhkan dana 1 miliar, meninggalnya saja, belum kuburnya, belum kuburannya, belum petinya, baru pengumumannya. Masya Allah, ini cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. 1 miliar kalau bangun masjid, Masya Allah, dibiarkan pahala kepada si mayit lebih lebih bermanfaat. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Ya. Ya. Nah. Jazakallahu khairan. Kita akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita mentakyin seseorang itu masuk ke dalam surga kecuali siapa yang telah Allah khabarkan dan Rasulullah khabarkan dia adalah ahli jannah. Rasul sudah pasti ahli jannah, enggak perlu diperselisihkan. Iya, Abu Bakar bin ahli jannah, Umar bin ahli jannah, Utsman bin ahli jannah, Ali bin ahli jannah. Ya, dan hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan dia adalah ahli jannah. Ya, nah selain dari nas yang datang dari Nabi SAW, tidak bisa kita menjamin dia pasti masuk ke dalam surga. Tetapi ada tanda-tanda, ciri-ciri yang menjaga pada dirinya. Nabi memastikan tidak boleh. Ya, begitu juga kita tidak boleh mentakyin seseorang itu masuk ke dalam neraka. Mentakyin maksudnya menyebutkan bulan. Kecuali siapa yang ditakyin oleh Allah dan Rasulnya. Siapa dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ahlun nar? Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Minalinar. Kita katakan mereka ahlunar. Dan jangan juga terlalu ekstrim mengatakan Fir'aun itu penghuni neraka. Jangan-jangan dia orang baik. Allah sendiri yang mengatakan Fir'aun Minalinar. Iya, kita katakan demikian. Tetapi ada orang yang hari ini kamu kahram atau neraka. Ini gak boleh kita mengatakan demikian kepada saudara kita. Mana tahu kita yang mungkin hari ini menurut kita soleh, di akhir hayat kita justru meninggal di atas ciri-ciri penghuni neraka. Atau bisa saja saudara kita yang selalu kita hina afam neraka, justru di akhir hayatnya dia memperbaiki dirinya dan dia bertobat dan mati di atas keistiqomah. Ya, jangan kita mencahin seseorang masuk neraka apakah yang saya sebutkan tadi. Tetapi hadis Rasulullah mengkana akhirul kalam la ilaha illallah qala jannah hadza min babil busra. Min bab ish? Laysa min bab ta'yin, tapi min bab khabar gembira bagi seseorang. Ya, seperti misalnya kita bermimpi saya melihat ibu saya berada dalam surga. Apa kita bisa menjamin ibu kita masuk dalam surga? Tidak bisa menjamin, tapi ada tanda-tanda. Ya, tanda-tanda yang itu maksudnya adalah khabar gembira ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan mimba bita'in. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia penghuni surga. Pasti dia penghuni surga. Tapi ini Rasulullah yang mengkhabarkan kepada kita tanda-tandanya. Ya, sebagaimana dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita maka dia adalah mu'min, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik baginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas apa yang dilakukan dari amalan tersebut. Mungkin dia masuk surga kan? Apakah bisa kita katakan dia masuk surga karena dia beramal saleh? Tapi ini adalah khabar gembira yang mudah-mudahan itu tanda baik baginya, dan dia mudah-mudahan min ahlil jannah. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan.